Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashamihi ajma'in. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para member grup. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi ini kita alhamdulillah dapat melanjutkan kembali pelajaran kita dari membahas buku Al-Marhalah, panduan belajar membaca Al-Quran untuk level dasar ataupun pemula. Dan pada hari Selasa yang lalu ana telah menerbitkan koresian dari ayat-ayat latihan yang telah ana tetapkan sebelumnya, itu pada surah Al-Qiyamah dari beberapa ayat yang dipilih. Mudah-mudahan ayat tersebut dapat dijadikan panduan untuk antum semuanya untuk memperbaiki, berlatih, memanjangkan bacaan harokat fathah yang panjang dan bacaan yang pendek dari harokat yang lainnya dan juga harokat fathah. Ya, untuk pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita untuk berlatih membahas bagaimana cara ataupun ciri-ciri penulisan dalam Al-Quran dari harokat kasroh yang panjang. Baik, sebagaimana yang telah saya sampaikan pada pembahasan materi memanjangkan harokat fathah, ya, semua harokat fathah, dhammah, kasroh akan dipanjangkan bacaan suara huruf tersebut ketika ada tanda-tandanya. Ya, semuanya ada tanda-tanda. Kalau tidak memenuhi syarat tandanya, maka dia tidak boleh panjang. Itu yang mesti diingat dalam ingatan kita ketika membaca Al-Quran. Di dalam harokat fathah kemarin, bahwasanya harokat fathah akan dibaca panjang jika memiliki tanda alif besar ataupun alif kecil yang tidak ada sesuatu apapun di atas alif tersebut, maka alif tersebut sebagai tanda panjang untuk fathah, atau ya tanpa titik di atasnya bisa ada alif kecil ataupun bisa tidak ada alif, yang penting sebelumnya berharokat fathah. Ya, adapun untuk kasroh yang dibaca panjang, tandanya adalah terdapatnya ya sukun setelah kasroh, yang mana nanti dalam Al-Quran akan dijumpai setelah kasroh terdapatnya ya tanpa harokat, maka ya tersebut adalah tanda panjang untuk kasroh, dan nanti akan dijelaskan secara lengkap tanda-tanda kasroh panjang di dalam mushaf. Untuk awal ini kita berlatih bagaimana suara kasroh yang pendek dan dibedakan dengan suara kasroh yang panjang karena ada tanda-tandanya. Nah, ulangi lagi, tanda kasroh akan dibaca panjang apabila setelah huruf kasroh terdapat ya sukun. Sebagaimana dalam memendekkan harokat fathah yang lalu yang telah kita bahas, harokat fathah yang pendek adalah A, panjangnya ketika ada alif setelah fathah A, A, maka kasroh seperti itu juga. Kita contohkan di sini, di semua huruf hijaiyah ana buat panjang dan ana bacakan setiap hurufnya, nanti diawali dengan bacaan pendek kemudian bacaan panjangnya supaya antum semuanya bisa membedakan suara pendek dan suara panjang. Dan hal itu adalah yang akan kita praktekkan nanti dalam latihan-latihan kata per kata ataupun nanti di bagian terakhir, di bagian kasroh panjang ini ana juga akan memilihkan kembali beberapa ayat-ayat dalam mushaf dan langsung membaca dengan mushafnya. Ya, anda mulai membaca huruf-huruf kasroh per huruf ketika pendek dan panjang. Ya, barangkali ketika antum mendengarkan rekaman ini, anda ejakan dan anda berikan jeda waktu beberapa saat, kemudian antum langsung mengikuti supaya bisa dibuat suasana antum sedang belajar di dalam majelis. Ya, kita mulai. I. I. Ya, sebelum dilanjutkan, bagaimana pelajaran harokat kasroh pada tahap kedua yang lalu, maksudnya kasroh itu menghasilkan bunyi I. I bunyinya jangan terlalu lebar bibirnya dan juga jangan terlalu kecil bukanya. Yang penting suara tersebut menghasilkan bunyi I, jangan E, tapi I. Begitu juga ketika panjang, bertahan suara panjang tersebut, suara I tersebut sampai akhir panjangnya. Jangan berubah dalam proses membaca panjangnya. Ya, nah ulangi kembali. I, I, B, B, T, T, P, P, G, G, I, I, Khi, Khi. Nah, ketika baca kho kasroh, jangan dibulatkan mulutnya sebagaimana yang telah dijelaskan pada tahap kedua yang lalu. Kemudian di, di, di, di, ri, ri, zi, zi, si, si, she, she, si, si, di, di, ti, ti, di, di, i, i, ri, ri, fi, fi, qi, qi, ki, ki, li, li, mi, mi, ni, ni, wi, wi, hi, hi, yi, yi. Baik, itu bacaan suara per huruf pendek dan panjangnya. Dan nanti sebelum antum mulai membaca latihan nanti latihan 1 dan latihan 2, diulang-ulang beberapa kali barangkali bagian materi ini supaya bisa merasakan suara panjang dan pendek di dalam kasroh. Karena nanti di dalam contoh latihan nanti ada latihannya anak gabung panjang fathah dengan panjang kasroh. Jadi berhati-hati mana kasroh yang panjang, mana fathah yang panjang, mana kasroh yang pendek dan mana kasroh yang pendek. Anda akan contohkan latihan mad ya satu baris saja, mad ya dua satu baris juga. Kemudian nanti anda akan terangkan bentuk-bentuk penulisan mad ya di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, dan membacanya seperti pada latihan fathah, langsung disambung hurufnya, jangan dipisah-pisah. Penting antum paham dari huruf-huruf yang dibaca, hurufnya apa dan harokatnya apa. Ya, ketika antum baca sendiri, ingat-ingat terlebih dulu ini hurufnya apa, nama harokatnya apa, sehingga bisa tersimpan dalam memori pikiran antum semuanya. Ya, nah coba satu baris saja dari latihan satu dan satu baris pada latihan kedua. Di sini ada ain, mim yang pendek suaranya, karena tumah di dalam latihan ini tidak ada yang panjang, maka harokat tumah jangan ada yang dipanjangkan. Umuri, baladi, rukabi, ruhani, shiroki. Baik, nanti antum langsung melanjutkan sendiri dan dilihat kata perkataannya, mana fathah yang ada alif setelahnya yang harus panjang, mana kasroh yang ada ya sukunnya yang harus panjang, seperti yang lain pendek. Untuk latihan mat ya yang kedua, nah contohkan satu baris juga. Hina, shiba, rima, ghiba, fima. Baik, itu latihan satu dan dua. Dan nanti tolong antum rekam suara antum dari mulai membaca huruf-huruf yang di atas, baca pendeknya dan baca panjangnya. Ya, mendengarkan, diingatkan lagi, baca pendeknya dan baca panjangnya. Baca seperti ini. I, I, B, B, dan seterusnya sampai Y. Kemudian baru dikirimkan juga rekaman latihan mat ya 1 dan 2. Baik. Kemudian kita beralih untuk melihat, mengenalkan pada antum semuanya bentuk-bentuk penulisan mat ya sukun ya mat di dalam mushaf Al-Qur'an Al-Karim. Ya, sekali lagi, Al-Quran Al-Karim yang kita pakai adalah Al-Quran standar terbitan Timur Tengah, terbitan dari Raja Fahad di Madinah, ataupun terbitan yang lainnya yang sesuai dengan penerbit Al-Quran di Timur Tengah. Ya, penulisan mat ya di dalam Al-Quran, yang pertama, huruf ya asli yang ditandai dengan hilangnya tanda sukun pada huruf ya, bagaimana yang telah disebutkan tadi. Contohnya kalimat yu'ti, yu'ti yang ada warna merah, to-nya kasroh, setelahnya ya tanpa titik, maka ya tanpa titik itu adalah tanda panjang untuk kasroh, ya huruf to kasroh. Sedangkan di ujung ayat ya tanpa titik juga, namun di atasnya ada alif kecil dan sebelumnya fathah, maka itu adalah sebagai tanda panjang untuk harokat fathah sebelum ya tanpa titik tersebut. Kemudian yatima, ya keduanya ya tanpa titik, sebelumnya kasroh, kemudian di ujung juga ya tanpa titik, namun sebelumnya fathah, menjadi tanda panjang untuk fathah. Jadi yang pertama tadi, ya tanpa titik memang ada titik ianya. Dan yang kedua ada huruf ya tanpa titik yang terletak setelah kasroh. Ya, di sini tidak terbuat tercantumkan contohnya. Nanti akan diperdalam dalam ayat Al-Quran saja. Penting catatannya adalah ya tanpa titik yang terletak setelah kasroh. Ya, teman kalian tambahkan ya tanpa titik dan juga tanpa harokat sebelumnya huruf kasroh, maka itu adalah ya tanpa titik tersebut sebagai tanda panjang untuk kasroh. Ya, bentuk yang ketiga penulisan mat ya di dalam mushaf Al-Quran Al-Karim, yaitu terkadang terdapatnya huruf ya kecil setelah kasroh. Dia bentuknya dalam digambar seperti siku, namun dibaca panjang hanya ketika lanjut saja. Ketika lanjut saja, Robbihi, ketika lanjut saja dibaca panjang. Ada ya kecil setelah hi. Lihat di contoh, Robbihi ada ya ha kasroh, kemudian ada ya kecil. Maka ya kecil tersebut menjadi tanda panjang untuk hi-nya kalau lanjut bacaannya. Kalau berhenti bagaimana? Itu akan kita bahas dalam teori tajwid dalam kelas level tahsin insyaallah taala. Untuk sekarang antum terfokus saja dalam bentuk penulisan dalam Al-Qur'an dan baca. Dan anda telah ingatkan tadi huruf ya kecil ini, ya seperti tanda siku, akan berfungsi menjadi tanda panjang untuk kasroh ketika bacaan lanjut. Tapi kemudian dapat dipahami apa yang anda jelaskan dari bentuk penulisan mad ya di dalam mushaf Al-Qur'an Al-Karim, Al-Qur'an Terbitan Timur Tengah. Tapi kemudian untuk dapat berlatih dan dilatih rekaman suaranya dan dikirim ke nomor WA yang telah dicantumkan di status Facebook ataupun WA. Baik, mudah-mudahan ada faedahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.